الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan satu kenikmatan yang besar, yaitu nikmat thalabul ilm, mempelajari ilmu agama Islam, mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Suatu kenikmatan yang besar yang sudah selayaknya untuk disyukuri oleh kita semua. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, apa yang telah kita pelajari itu mendatangkan barokah, kebaikan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita, kita dimudahkan dalam memahami dan mengamalkannya. Hadirin rahimakumullah, kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan penjelasan dari kitab Durrul Bahiyah fi Masailil Fiqhiyah karya Syekh atau Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca tentang pembahasan bahwa menutup aurat itu termasuk suatu perkara yang wajib dan karena sekarang itu sunat. Dan kita jelaskan bahwa kita manusia itu diperintahkan untuk berpakaian, mengenakan pakaian. Ini adalah satu yang diperintahkan sebagaimana yang telah datang dalam satu hadis yang hasan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhila." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan dan minumlah, juga berpakaianlah, kenakan pakaian, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa ada rasa sombong. Jadi di sini ada perintah dari Rasulullah untuk mengenakan pakaian. Dan seorang itu mengenakan pakaian mengandung hikmah. Di antara hikmah berpakaian yang pertama adalah menutup aurat. Adalah dalam rangka untuk menutup aurat. Yang kedua adalah dalam rangka berhias, memperindah diri. Dan yang ketiga adalah dalam rangka kesopanan. Ya. Ya, seorang dengan berpakaian berarti dia telah menutup auratnya. Ya. Tujuannya adalah untuk menutup aurat. Dan aurat itu tidak boleh ditampakkan kecuali dibutuhkan atau dalam kondisi darurat. Kemudian juga dengan berpakaian seorang itu telah menghiasi dirinya, memperindah dirinya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu mencintai mencintai keindahan. Allah jamilun yuhibbul jamala. Sungguhnya Allah itu jamil, maha indah, dan mencintai keindahan. Mencintai keindahan. Itu kita hendaknya menggunakan pakaian, pakaian yang indah. Apalagi ketika kita sholat, gunakan pakaian yang suci, yang indah, yang baik. Dan juga yang ketiga, kita berpakaian dalam rangka kesopanan. Ya. Jadi walaupun seseorang itu sudah memakai pakaian yang menutup aurat, kalau laki-laki pun antara pusar dan lutut, maka hendaknya dia pun memakai pakaian yang lain, memakai baju, memakai kemeja atau gamis. Itu jauh lebih menutup aurat dan juga lebih sopan. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian di dalam sholat, maka sebagaimana yang telah lalu, seorang lelaki yang sholat, maka dia minimal menutup dengan pakaiannya di antara pusar dan lutut. Sebab telah datang dari dalam hadis yang hasan riwayat Abu Dawud rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Ma baina surrati wal ru'bati aurah." Apa-apa yang di antara surah pusar dan rukbah lutut adalah aurat. Dan aurat. Dan demikian pula ketika laki-laki bersama laki-laki. Di antara pusar dan lutut itu adalah aurat. Tidak boleh walaupun sama laki-laki kemudian menampakkan pahanya. Demikian pula sama wanita. Auratnya adalah antara pusar dan lutut. Ketika bersama wanita yang lain, auratnya adalah di antara pusar dan lutut. Itu juga wanita ketika bersama wanita yang lain jangan menampakkan pahanya. Iya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian ketika seorang lelaki itu sholat, dan pakaiannya itu lapang, luas, lebar, maka hendaknya dia memakai kain atau pakaian tadi dengan dijadikan selimut, sesuatu yang menutupi badannya. Dengan tetap apa? Dengan tetap membiarkan tangannya bisa dikeluarkan. Sebab nanti ada larangan apa? Membungkus badan dengan kain yang dengan busan tersebut, akhirnya apa? Tangannya tidak bisa diangkat atau sulit untuk diangkat, dikeluarkan. Ya seperti apa? Orang yang pakai handuk, misalkan anak kecil dililit dengan handuk, tangannya tidak bisa keluar. Sehingga kalau apa? Mungkin didorong dia bisa jatuh. Ini tidak boleh di cara berpakaian seperti ini, tidak boleh. Ya. Yang jelas apa? Ketika pakaian itu luas, dipakai untuk menutup bagian atas dan bagian bawah. Iya. Adapun ketika baju yang ada, yang dimiliki, atau kain yang ada, itu hanya sedikit atau kecil, sempit, maka digunakan untuk sarung menutup bagian aurat. antara pusar dan lutut, atau mungkin ke bawahnya sedikit. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dhayiqan faltasir bihi. Faltasir bihi. Apabila kain pakaian itu luas, lapang, maka gunakan untuk menyelimuti badan. Ya. Digunakan untuk menutupi badan yang atas dan yang bawah. Ya. Dan jika pakaian itu sempit atau kain itu kecil, tidak lebar, maka gunakan sebagai sarung menutupi aurat. Ya. Kemudian hadirin jemaah rahimakumullah, selain menutupi bagian aurat ketika salat dan dalam kondisi yang minimal ditutupi, maka juga hendaknya laki-laki menutupi pundaknya ketika salat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melarang seseorang sholat dengan satu pakaian. Ya. Mungkin hanya pakai apa? Celana, sirwal, atau mungkin hanya pakai sarung saja. Laisa ala atiqihi minhu syai', tanpa ada sesuatu di pundaknya. Ini menunjukkan apa? Pundak seharusnya ditutupi tatkala seseorang itu sholat. Ketika seorang lelaki itu sholat, selain menutupi auratnya juga menutupi pundaknya. Iya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang paling afdhal, seseorang itu sholat dengan menggunakan dua baju. Dengan menggunakan dua baju, dua pakaian, artinya apa? Nanti pakai celana atau sirwal, tapi di atasnya juga pakai kemeja, gamis, atau jubah. Atau bisa juga pakai sarung. Kemudian di atasnya pakai kemeja atau pakai jubah, gamis. Ini itu yang paling afdol, yang paling afdol, karena lebih menutup aurat dan lebih hati-hati. Ya. Sekarang bagaimana jika seorang hanya punya sirwal atau sarung? Mana yang dipakai, sirwal atau sarungnya? Jadi kalangan ulama ada yang menganggap bagusnya pakai sarung, sebab itu apa? Lebih menutupi. Ya. Tidak membentuk aurat, lebih tidak membentuk aurat kalau pakai sarung. Ya. Ulama yang lain berpendapat pakai sirwal, sebab sirwal itu lebih tertutup, ya kan? Lebih tertutup dibanding dengan menggunakan sarung. Ini hanya saja apa? Kalau pakai sirwal itu kelemahannya kadang bisa masih membentuk aurat, sedikit membentuk aurat. Ini. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian satu permasalahan tentang menggunakan apa? Menggunakan celana pantalon. Celana apa? Pantalon ini. Celana pegawai. Masih pantan nggih pegawai niku. Mungkin celana-celana pegawai itu atau mungkin lebih sempit lagi. Iya. Jin dan semisalnya. Iya. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah menerangkan bahwa memakai celana pantalun itu terdapat padanya dua musibah. Musibah pertama apa? Tasyabuh dengan orang kafir. Dan yang kedua apa? Membentuk aurat. Bisa membentuk aurat. Iya. Yeah. Ini. Adapun kalau celana pantalon itu lebar, ya mungkin tidak terlalu membentuk aurat. Tapi bagusnya apa? Dia juga memakai pakaian di atasnya, memakai jubah atau gamis supaya lebih tertutup auratnya. Iya. Tapi dari sini apa? Maka yang lebih bagus karena itu sholat atau berpakaian secara umum pakai sirwal, gamis, atau sarung dan gamis, atau bisa jubah atau kemeja juga bisa. Ya, yang jelas tatkala sholat itu memakainya itu lebih tertutup orangnya, itu lebih baik. Ya, selama tidak menyerupai apa? Selama tidak memakai pakaian yang menyerupai orang kafir atau lawan jenis, karena laki-laki tidak boleh memakai pakaian wanita walaupun mungkin lebih tertutup ya auratnya. Demikian pula wanita tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tentang pakaian wanita, tentang pakaian wanita, tentang pembahasan wanita yang sholat, maka wanita yang sholat apabila di sekitarnya ada lelaki yang bukan mahram, wajib baginya untuk menutupi seluruh badannya. Wajib baginya untuk menutupi seluruh badan, masuk kepalanya, termasuk mukanya. Ya. Ini jika ada lelaki yang bukan mahram, berarti dia menutup seluruh badannya, termasuk kepala dan mukanya. Jika ada lelaki yang bukan mahram berada di dekatnya, tatkala dia sholat maupun dalam kondisi tidak sholat. Iya. Adapun ini menurut pendapat sebagian ulama. Adapun jumhur ulama berpendapat, iya, wanita tersebut tidak boleh menampakkan anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jika ada lelaki yang bukan mahram di sekitarnya. Ya. Dan ini tentunya berkaitan dengan apa? Masalah wanita itu seluruh badannya aurat atau bukan? Ya. Apakah telapak tangan dan muka itu aurat atau bukan. Kembali pada permasalahan ini. Tapi telah datang satu hadis dari Abu Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, di mana Rasulullah SAW menyatakan apa? Al-maratu aurah. Wanita itu adalah aurat. Yang mana adalah seluruh badannya, seluruh tubuhnya itu aurat. Ya. Adapun pendalilan jumhur yang nyatakan wajah dan telapak tangan itu bukan aurat, boleh dibuka walaupun di depan lelaki yang bukan mahram, maka ada yang dijadikan pendalilan di antaranya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan apa, bahwa wanita itu boleh menampakkan muka dan telapak tangan. Ya. Tapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Telah diteliti oleh para ahli hadis, hadisnya adalah lemah dari banyak sisi. Dari banyak sisi. Karena itu tidak ada pendalil yang kuat. Tidak ada pendalil yang kuat yang menunjukkan wanita boleh membuka wajah dan telapak tangan. Ya. Ketika ada laki-laki yang bukan mahram. Kemudian tentang masalah ketika sholat pun sama. Bila ada laki-laki yang bukan mahram di sisi wanita yang sedang sholat, maka wanita tersebut tetap memakai cadar, ditutup wajahnya. Hanya sebagaimana yang kemarin, tatkala wanita tersebut sujud, dia buka cadarnya, dia buka penutup wajahnya supaya dahi dan hidung dia bisa menyentuh lantai atau alas ketika sujud. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Walaupun dalam kondisi tidak ada laki yang bukan mahram, maka wanita tersebut menurut ulama boleh dia sholat dengan membuka wajah dan tangannya. Bahkan juga ada yang mengatakan boleh juga kakinya terbuka. Tetapi ada ulama yang menyatakan untuk hati-hatinya tetap tangan dan telapak tangan dan kaki itu ditutup tatkala sholat bagi wanita. Jadi dalam kondisi tidak ada lelaki yang bukan mahram, sebaiknya wanita tersebut tetap menutup telapak tangan dan kakinya. Ya. Di saat sholat. Ini yang lebih hati-hati. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya tentang permasalahan orang yang tersingkap auratnya di dalam sholat. Jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat barang siapa yang tersingkap auratnya sedikit saja dalam sholat, walaupun tidak dengan sengaja, perhatikan, walaupun tidak dengan sengaja, maka batal sholatnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa barang siapa yang tersingkap sedikit saja dari auratnya dalam sholat, walaupun tanpa sengaja, maka batal sholatnya jika dia tidak segera menutupnya. Jika dia tidak segera menutupnya. Ini. Adapun Hanabila, para ulama yang bermadzhab mengikuti pendapat Imam Ahmad, berpendapat tidak batal sholatnya, tidak batal sholat dengan tersingkapnya aurat jika hanya sebentar saja. Jika hanya sebentar saja, seperti apa? Mungkin tertiup oleh angin sehingga terbuka sedikit bajunya, tersingkap sedikit auratnya, tapi kemudian tertutup lagi. Ya. Demikian pula seandainya apa? Demikian pula seandainya tampak sedikit dari auratnya, hanya tampak sedikit dari auratnya, walaupun agak lama waktunya, walaupun agak lama waktunya. Ya. Hadirin yang kemenang, kemudian di antara ulama ini ada yang merinci, ada ulama yang lainnya yang merinci. Al-inkishaf amdan batulat sholah qalilan kana au kasira tola zaman au kasara. Jika tersingkap aurat dalam sholat, disingkap dengan sengaja, jadi auratnya dibuka dengan sengaja tatkala sholat, entah yang tersingkap itu disingkap itu sedikit maupun banyak, lama ataupun tidak lama, maka batal sholatnya. Jadi siapa yang sengaja menyingkap auratnya dalam sholat, walaupun sedikit maupun banyak, lama maupun tidak lama, maka batal sholatnya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jika aurat tersebut tersingkap tanpa disengaja, dan hanya sedikit atau sebentar, sedikit atau sebentar, maka tidak batal sholatnya. Maka tidak batal sholatnya. Keadaan yang ketiga, yang tersingkap adalah banyak, lebar. Orang yang tersingkap itu banyak atau lebar, tanpa disengaja, tanpa disengaja, dan waktunya hanya sebentar, waktunya hanya sebentar, maka tidak batal sholatnya, maka tidak batal sholatnya. Keadaan yang keempat. Auratnya tersingkap tanpa disengaja, dan yang tersingkap itu lebar atau banyak, sedangkan waktunya itu lama, tersingkapnya lama, tersingkapnya lama, maka tidak sah sholatnya, maka tidak sah sholatnya. Jadi ada ulama yang merinci seperti itu, empat keadaan pada orang yang tersingkap auratnya dalam sholat. Hadirin jemaah rahimakumullah, jadi selesai, mungkin kita cukupkan penjelasan tentang nutup aurat dalam sunat. Sampai di sini, berikutnya kita masuk pada pembahasan yang baru. Berkata Asy-Syaukani rahimahullah, wa la yashtamilu as-summa'a, jadi wajib bagi orang sholat untuk menutup aurat dan tidak boleh istimalu soma. Tidak boleh istimalu soma. Apa yang dimaksud dengan istimalu soma? Istimalu soma di kalangan ulama ada beberapa penjelasan yang berbeda-beda. Yang pertama, yang pertama adalah melilitkan atau menyelimutkan kain atau pakaian dan tidak menjadikan kedua tangannya tempat untuk keluar. Nah, ini mungkin ada kain dililitkan ke badan, digunakan untuk selimut ke badan. Dalam kondisi apa? Tangan ini sangat mungkin terikat oleh lilitan itu, sehingga kalau mau rukuk mungkin sulit, sujud juga sulit karena dililit oleh kain atau pakaian itu. Iya. Dan ini tentunya apa? Ini bisa menghalang-halangi dari kesempurnaan sholat kan gitu. Mau rukuk juga tidak bisa sempurna, sujud juga karena seluruh badan dililit oleh pakaian. Ya, kita contohkan tadi seperti apa? Mungkin anak kecil habis mandi kemudian apa? Dililit, diandui, seluruh badannya apa? Diikat dengan handuk. Ya, itu tangannya enggak bisa kemana-mana. Kalau didorong mungkin dia akan jatuh. Ya. Ini. Jadi hal ini dari satu sisi bahayanya apa? Menghalang-halangi dari kesempurnaan. Ya. Gerakan sholat. Yang kedua apa? Nanti jika dia didorong atau mendapat sesuatu, dia akan mudah jatuh. Ya, tidak bisa menghindar. Ya, sebab tangannya di dalam dan keadaan terlilit oleh kain atau pakaian. Ini. Terlebih lagi kalau apa? Terlebih lagi kalau sekarang itu memakai kemeja misalkan. Pakai kemeja. Kemeja kemudian apa? Dia tidak memasukkan tangannya ke lengan baju, ya kan? Jadi mungkin apa? Ini lengan bajunya yang tidak dipakai. Tanya di dalam sini. Itu tambah parah lagi karena apa? Sempit sekali. Ya. Karena tangannya di dalam dan dalam kondisi apa? Terjepit. Ya. Terjepit oleh baju. Ya. Ini dilarang. Dan ini adalah salah satu penafsiran tentang penjelasan istimal ushoma. Ulama yang lain berpendapat menyatakan bahwa istimal ushoma adalah memakai pakaian yang longgar atau kain, kemudian dia mengeluarkan atau membuka pundak sebelah kanannya. Membuka atau membiarkan pundak sebelah kanannya, lalu kedua ujung dari kain atau pakaian tadi diletakkan di atas pundak sebelah kiri. Ya. Gak tahu gimana caranya. Ada kain mungkin bagian ditaruh sini, kemudian di ya, hanya digantungkan saja mungkin di pundak kedua ujungnya. Ya. Hal ini makruh jika menyebabkan jatuhnya kain atau pakaian tadi dan terlihat auratnya. Hal ini makruh jika menyebabkan pakaian tadi jatuh dan terbuka auratnya. Dan hukumnya haram jika dikhawatirkan tersingkap auratnya secara nyata. Dan haram hukumnya memakai kain seperti ini dalam sholat jika dikhawatirkan tersingkap aurat secara nyata. Ya. Kemudian apa dalilnya? Apa dalilnya? Dalil tentang larangan hal ini. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Al-Bukhari, dan juga datang di dalam hadis Jabir riwayat Imam Muslim, di mana nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mishtimalis summa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari istimalus summa. Dan pengertiannya telah kita jelaskan. Yang telah dijelaskan oleh para ulama. Iya. Jadi apa? Tangan berada di dalam selimut atau pakaian sehingga tidak bisa digerakkan, tidak sulit untuk digerakkan, sulit untuk dikeluarkan. Ini dilarang dilakukan oleh orang yang sedang sholat. Ya. Adapun untuk berikutnya, insya Allah kita akan bahas tentang sadel dalam sholat dan juga masalah musbil dalam sholat, menahan atau juga masalah menahan melipat baju, melipat rambut, gulung rambut di luar sholat maupun dalam sholat, itu ada pembahasnya. Di insya Allah kita baca di pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.